Lah aku takon, lak ben taun Nyi Roro Kidul kuwi mantu ge anake pira? Jangan percaya dengan Nyi Roro Kidul. Kalau tak kemudian gempa bumi itu ada, semuanya atas izin Allah, bukan karena Nyi Roro Kidul. Aku ra wedi. Nyi Roro Kidul ngamuk. Langsung saya bilang, "Endi? Lak Nyi Roro Kidul metu rene, tak rabine." Aku ngono. Kebetulan di malam tahun baru Islam, kita minta sama Allah. Kenapa? Karena di bulan Muharram begitu banyak doa Nabi dan Rasul yang diijabah oleh Allah. Termasuk doanya Nabi Adam untuk bertemu dengan Siti Hawa. Setelah berpisah ratusan tahun, dia minta ketemu dengan Siti Hawa. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku kangen dengan istriku Siti Hawa." Sampai kemudian Nabi Adam berdoa menggunakan solawat, "Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa." Langsung dibalas oleh Allah di bulan Muharram. Maka saya itu agak tersinggung, kok orang justru ketakutan dengan bulan Muharram, yang kata orang Jawa namanya bulan Syura. Bulan Syura itu dari istilah Asyura. Orang Jawa ngomong Asyura susah, akhirnya depannya hilang jadi Syura. Untung yang hilang depannya. Coba kalau belakangnya. Syura itu dari Asyura. Asyura itu apa? Hari ke-10 bulan Muharram. Orang Jawa enggak bisa ngomong Asyura menjadi Syura. Dan enggak ada kaitannya dengan klenik. Justru di bulan ini, ketika kemudian kita memahami ayat wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, Allah itu dekat. Ujibu da'wata da'i da'an, semua permintaan akan dikabulkan oleh Allah. Justru yang paling tepat adalah momentum bulan Muharram. Orang Jawa enggak berani menikahkan anak di bulan Muharram. Katanya apa? Karena Nyi Roro Kidul katanya menikahkan anaknya di bulan Muharram, di bulan Syura. Lah aku takon, lak ben taun Nyi Roro Kidul kuwi mantu ge anake pira? Ayo tak takon karo wong Pekalongan. Kita punya guru besar, maha guru. Kita punya murabbi ruh, Maulana Habib Lutfi. Tak takon kalian jenengan. Nyi Roro Kidul niku wonten apa mboten? Ayo, arep ngomong wonten rong taun delok. Arep ngomong orang ngene ngomah ketemu. Ya Allah. Sorry ya, aku tahu kamu naksir aku. Tapi sorry, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir via valen. Ya! Sorry. Kamu janda ya? Wahai para janda, yakinlah bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Dasar rondo geleman. Saya meyakini ini supaya akidah kita ini benar. Toh kemudian apa? Salah satu ciri orang beriman itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan yang ghaib. Termasuk apa yang ghaib itu? Setan, jin, itu ghaib. Karena apa? Jenis setan itu kan ada dua. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan jun. Dan saya meyakini kalau toh Nyi Roro Kidul itu ada, itu hanya setan yang wujudnya jin. Bagaimana cara ngusirnya? Gampang, bacakan ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid, hilang. Yang susah itu kalau digoda setan wujudnya manusia. Jangan dibacakan ayat kursi. Caranya gimana, Gus? Ambil kursinya, lemparkan kepalanya. Lah kita itu berlebih-lebihan, Pak, ketakutan kita dengan Nyi Roro Kidul. Ada mungkin, tapi kita enggak boleh takut. Banyak kawan saya setiap malam satu Syura kungkum di Parang Tritis. Ayo Gus melu. Tanya apa? Tabarukan, ngalap berkah karo Kanjeng Nyi Roro Kidul. Tabarukan kalau Anda sowan Habib Lutfi, "Abah, saya tabarukan." Apa itu tabarukan? Alap berkat. Mencari berkah dari Habibana. Boleh. Ngalap berkah kok sangka Nyi Roro Kidul? Saya pernah punya pengalaman, Pak. Setelah gempa bumi di Jogja tahun 2006, Bantul porak-poranda, kena gempa bumi 6,5 skala Richter. kan gempa bumi. Masa gempa bumi, pes. Setahun kemudian Pak, saya diminta sama Kementerian Kelautan untuk sosialisasi gempa bumi dan tsunami. Eh apa? Tsunami. Saya tadi ngomong apa? Tsunami. Yo men cangkem-cangkemku dhewe kok ngapa? Tak pikir nama musibah itu aneh-aneh lho ya, tsunami. Ada lagi yang saya bingung bahasa Jawanya apa? Angin puting beliung. Ya Allah. Kuwi apa bahasa Jawa luse ora ono? Pengajian di Jakarta. Kiai saya mau tanya, angin puting beliung bahasa Jawane apa? Mumet ndasku. Ternyata bahasa Jawa angin puting beliung adalah angin pendel muter-muter. Lah iya toh, angin puting beliung kok. Kulino matamu. Kowe iki yang apa ya? Oh. Malah nyawang inyong. Yeah. Uwes nyawang baik. Saya jadi ingat lagunya Seventeen. Kemarin engkau masih ada di sini bare modarat. Tahun 2007 Pak, sosialisasi gempa bumi dan tsunami di Bantul. Waktu itu Kementerian Kelautan bilang sama saya begini, tolong Gus Miftah sampaikan bahwa gempa bumi itu fenomena alam. Kalau dari pandangan agama seperti apa? Lah saya bilang, ma asoba mim musibatin illa biidnillah. Tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Termasuk gempa bumi. Maka jangan percaya kalau ada orang mengatakan Bantul itu gempa bumi gara-gara Nyi Roro Kidul marah. Waktu itu saya teriak, masih ada potongan videonya. Jangan percaya dengan Nyi Roro Kidul. Kalau tak kemudian gempa bumi itu ada, semuanya atas izin Allah, bukan karena Nyi Roro Kidul. Aku ra wedi. Nuwun sewu, banyu Segara Kidul di Panten Depok itu naik ke darat, Pak. Orang-orang Bantul semuanya lari, jamaah pengajian lari. Nyi Roro Kidul ngamuk. Nyi Roro Kidul ngamuk. Langsung saya bilang, "Endi? Lah Nyi Roro Kidul metu rene, tak rabine aku." Jarene ayu kok. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Banyune segoro balik lagi ke laut. Barangkali Nyi Roro Kidul takut ketemu saya. Tidak siap melihat cowok ganteng. Cie. Saya mengatakan begini, alladzina yu'minuna bil ghaib itu termasuk hal-hal yang kasat mata. Kita harus percaya. Tapi bukan kemudian kita diperbudak dengan keyakinan seperti itu. Kita itu kebablasan, Pak. Kebablasan nikah ke anak di bulan Suro enggak berani. Saya dulu menikahnya di bulan Suro. Justru ketika itu kemudian mertua saya menolak. Lagi bulan Suro, kulo ra urusan. Lah kulo harus menikahi anak Anda, tolong nikahkan saya di bulan ini. Mertuaku mumet ndase. Arep ditompo calon mantune ngeyelan. Ora ditompo kok ganteng temen. Ya. Akhirnya saya menikah di bulan Suro. Dan apa yang terjadi, Pak? Subhanallah. Sing nyumbang okeh. Soale apa? Ora ana saingane. Ibu Bapak, orang Jawa itu memang ada nama ilmu namanya ilmu klenik. Contoh ilmu weton. Orang Jawa ada weton paing, legi, apa namanya? Kliwon dan lain sebagainya. Ilmu weton itu boleh dipelajari tapi tidak boleh diyakini. Contoh begini. Ilmu weton itu untuk ilmu titen. Contoh, acara di Kanjus Solawat itu yang gede di hari Jumat Kliwon. Sehingga orang-orang se-Indonesia sudah tahu kalau Jumat Kliwon itu ada acara di tempatnya Abah Lutfi di Kanjus Solawat. Itu namanya ilmu titen. Contoh, saya lahirnya Minggu Pahing. Maka saya bikin pengajian di pondok malam Ahad Pahing. Saya enggak perlu nyebar undangan, orang-orang tahu kalau pengajian di tempat Gus Miftah itu ada malam Minggu Pahing. Itu namanya ilmu titen. Boleh dipelajari, enggak boleh diyakini. Saya menikahkan santri saya dari Pati dengan anak Gunung Kidul. Ibunya enggak berani menikahkan. Gara-gara apa? Yang laki-laki wetone wage, yang perempuan pahing. Katanya geying. Loh saya bilang, lak wage karo pahing ya geying. Wage karo wage, gege. Wage karo kliwon, gewon. Wage karo legi geli. Saya tanya, kenapa ibu tidak berani menikahkan anak ibu? Karena dukun di Pati mengatakan, kalau saya menikahkan anak saya Wage dengan Pahing, saya sebagai ibunya mati duluan. Saya jawab, lak mboke mati dhisik iki ya lumrah wong luweh tuwa. Goblok, goblok aku. Kang, sing gawene mangan tak takoni, wetonmu apa, Kang? Jawaban, wetonmu apa? Jumat Pon, jenengmu sapa? Fathur Rahman Jumat Pon. Tidak cocok hidup di air, ya. ABBG, namine sinten? Aduh, apa tuh? Ih. Namine sinten? Habib Mustafa. Oh, Habib Mustafa petone apa, Bib? Minggu Pahing. Oh, Minggu Kliwon. Oh, Habib Mustafa Minggu Kliwon. Istrinya harus 4. Ajib. Oh, enggak yang ngono kok dipercaya. Justru mohon maaf, bulan Syura ini banyak doa Nabi dan Rasul yang dikabulkan oleh Allah. Nabi Adam ketemu dengan istrinya bulan Syura. Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud tidak mempan, terjadi di bulan Syura. Nabi Nuh perahunya selamat, terjadi di bulan Syura. Nabi Yunus dimakan ikan, keluar dari pelut ikan, terjadi di bulan Syura. Tenggelamnya Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa, terjadi di bulan Syura. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, juga terjadi di bulan Syura. Ayo, mumpung bulan Syura, minta sama Allah. Ya Allah, datangkan nikmat corona minggat. Amin. Rondone cerewet baik. Parani, sorry, gak level. Ya masa aku nikah dengan janda tua? Kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Maka bulan Syura ini, ayo. Ini yang paling penting malam hari ini. Kenapa saya minta berdoa? La yamuddu ta'akhuru amadil atok mal ilhaifu du'a mujiban liyaksika. Kata Ibnu Athaillah. Jangan pernah berputus asa. Ketika ada keterlambatan Allah mengabulkan doamu, janganlah berputus asa. Kenapa? Fahuwa dumina laka al ijabah. Karena dia Allah pasti akan mengijabah doa-doamu. Kowe sing jomblo-jomblo le, halah njaluk karo Allah. Ya Allah. Bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Ini minta sama Allah di bulan Syura ini. Kalau kemudian orang se-Indonesia semuanya minta sama Allah supaya Indonesia dijauhkan dari corona, gak mungkin semua doa itu ditolak oleh Allah. Pasti ada mulutnya orang-orang soleh yang doanya akan dijabah oleh Allah. Amin. Yakin saja li. Maka saya mengatakan, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang berat, tapi iman kita yang terlalu lemah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Santai wae, Allah ngasih ujian, pasti Allah memberikan solusinya. Allah memberikan masalah, pasti Allah ngasih jalan keluarnya. Tidak mungkin ada kenaikan kelas ketika kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu kehilangan sesuatu, yakinlah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Amin. Maka kamu ditolak sama perempuan, santai. Sorry. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah kejombloan. Aku ra bakal nangis. Ra kaya kowe malah ra karu-karuan. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan. Saya pikir cukup banyak yang saya sampaikan malam hari ini. Sampun jam setengah siji. Mboten, kula soale wau kali abah dipeseni aja bengi-bengi teng Kanju Selawat ngenten acara. Kula didhawuhi tindak sowan mriko. Monggo seduanten ngadeg nyuwun kali Gusti Allah ngusir corona dari muka bumi, dari Pekalongan dan Indonesia. Amin. Semuanya berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadroe rasa ngadeg masak kesini mburi kae. Kesini mburi kae. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Maafi qalbi khairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asma Allah. Amin. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi jalla yang lebih khusyuk. Hasbi Rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad Allah. Engkang langkung khusyuk has ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad salawat ijazah Habib Lutfi tolak corona. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة الحاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمه اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والبلاء والطاعون والكورونا انك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ذا القوه المتين يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ماوس فاتحه سبنده pas iya kana budu wa iya kana stain dipun ambali kaping 11 ala hadinnya wa ala kulli niyatin sholih al fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iya kana budu wa iya kana stain iya kana budu wa iya kana stain iya kana budu wa iya kana stain iya kana budu wa iya kana stain Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Gus Miftah yang telah memberikan mauidhoh hasanah serta doanya. Demikian berakhir acara tersebut. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf.